الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita melanjutkan kembali Sahih Targhib wa Tarhib di Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Kita masih melanjutkan kitab Taubah wa Zuhud. Hadis terakhir, hadis 47 dari bab ini, atau hadis 3259. Nah, yang mana dalam pembahasan kita yang terdahulu telah kita lewati hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengkhawatirkan terhadap umatnya kalau tentangkan dunia mereka dalam kecukupan, dalam kekayaan. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh beliau, dan bahkan beliau tidak mengkhawatirkan tatkala umatnya dalam keadaan miskin. Tatkala umatnya bergelimang harta, itu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Fawallah, demi Allah, wal-faqra akhsha alaikum. Dan kefakiran yang khawatir terhadap kalian. Walakin akhsha an tubsata dunya alaikum. Akan tetapi aku khawatir dibentangkan dunia kepada kalian. Kama busitatu ala man kana qablakum. Sebagaimana dibentangkan dunia kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha." Dan kalian berlomba-lomba, kalian saling memusuhi dalam rangka untuk mendapatkan dunia sebagaimana mereka. Betul, likakum kama halakan. Kalian pun binasa sebagaimana orang-orang terdahulu binasa sama dunia. Sehingga al-faqr, miskinan, bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Miskinan bukan sesuatu yang menakutkan. Bahkan sebaliknya, kekayaan itu yang sangat-sangat dikhawatirkan. Yang lebih besar, bisa melalaikan seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya, Rasul menyatakan, "La ba'sa bil hina liman ittaqa." Enggak masalah, enggak apa-apa kaya. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik, kita lanjutkan, kita masuk hadis berikutnya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, kuntu amshi ma'a Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi harrati bil Madinah. Aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam di Harrah. Harrah itu tempat yang bebatuan, yang banyak batunya. Di kota Madinah. Astagbalana Uhudun. Dan Uhud itu menghadap kami. Gunung Uhud. Berhadapan dengan menghadap Gunung Uhud. Faqala ya Aba Dzar. Qultu labbaik ya Rasulullah. Qala ma yasurruni. Tidaklah menggembirakan aku. Anna indi misla Uhudin hadza dhahaban. Tidak menjadikan aku gembira kalau aku memiliki emas sebesar Gunung Uhud ini. Seandainya aku punya emas sebesar Gunung Uhud ini, tidak menjadikan aku gembira. Yamdi alai salisatun wa indi minnu dinarun. Telah lewat tiga hari. Dan di sisiku masih ada dinar, satu dinar. Masih ada uang simpanan satu dinar. Itu tidak membahagiakan aku. Illa syai'un arsudhu lidainin, kecuali sesuatu yang aku simpan untuk bayar utang. Kecuali sesuatu yang aku simpan untuk bayar utang. Nah, jadi seandainya beliau memiliki emas besar Gunung Uhud, tidak menjadikan beliau senang, tidak menjadikan beliau gembira tatkala lewat 3 hari masih ada uang yang dimiliki, masih tersimpan 1 dinar, kecuali uang yang dipakai untuk nyaur utang, bayar utang. Illa an aqula fi ibadillah kadza wa kadza wa kadza, kecuali yang membuat senang itu, kalau aku menyatakan kepada hamba-hamba Allah demikian demikian demikian, an yamini di samping kanannya, wa an shimal di samping kirinya, wa an khalfi di belakangnya, yakni membagi-bagikan hartanya, kecuali kalau hartanya dibagi-bagikan. Nah, kalau hartanya disimpan, memiliki emas besar Gunung Uhud pun tidak menjadikan beliau gembira. Nah, tapi dibagi-bagi hartanya sampai tidak tersisa harta simpanannya kecuali untuk bayar utang. Nah, summa sarafa qala, kemudian beliau berjalan dan menyatakan, innal aktsarin hum al aqalluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang banyak hartanya, mereka itu al aqallun. Mereka itu orang yang paling sedikit, yakni pahalanya nanti yaumal qiyamah. Orang yang banyak hartanya di dunia ini, mereka itu orang yang paling sedikit pahalanya nanti yaumal qiyamah. Illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha, kecuali tatkala orang itu demikian demikian demikian, jadi memberikan harta mereka an yamini samping kanannya, wa an shimali samping kirinya, wa an khalfihi di belakangnya, disedekahkan hartanya, diberikan kepada orang-orang yang memerlukan, yang membutuhkan. Nah, ini baru kalau orang yang demikian ini, mereka memiliki banyak harta di dunia, mereka memiliki banyak pahala di akhirat. Tapi kata beliau, wa qalilun mahum, dan sedikit orang yang demikian itu. Tidak banyak. Orang yang bergelimang harta, kemudian membagi-bagikan hartanya, tidak banyak, sedikit. Nah, sumpah qalali, kemudian beliau menyatakan kepadaku, makanaka latabrohatta atiaka al-hadith. Kamu tetap di tempatmu. Jangan kamu pergi sampai aku mendatangi kamu. Nam al-hadith. Rawal Bukhari wa lafzu lahu wa muslim wa fi lafzi muslim. Nam. Baik. Ikhwan fitina azani wa azakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Baik. Beliau menyebutkan tidak gembira jika memiliki harta yang banyak, tapi disimpan sendiri tidak gembira. Orang-orang yang banyak hartanya itu bagikan kepada orang membutuhkan. Nah, tapi kebanyakan dari orang-orang yang memiliki harta banyak tidak membagikan hartanya, sehingga belum menyatakan innal aktsarin hum al aqallun yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang banyak hartanya, mereka itu orang yang paling sedikit yakni pahalanya yaumal qiyamah, kecuali orang-orang membagikan hartanya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak gembira baik dengan menyimpan dan tersisa harta di rumah satu dinar kecuali untuk bayar utang. Ini ikhwan fidina azani wa azabullah. Dan beliau menyatakan wa qalilun mahum. Sedikit orang yang berbuat demikian. Sedikit orang yang membagi-bagikan hartanya. Sebagaimana Allah sebutkan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, kemudian bersyukur kepada Allah itu sedikit. Berarti mayoritas kufur. Mayoritas mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sedikit di antara mereka yang bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang telah mereka dapatkan. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Baik. Dalam ayat yang lainnya, ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa qalilun ma hum. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit mereka itu yang demikian. Wa hum qalil. Mereka itu sedikit yang modelnya demikian. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik. Ini semua menunjukkan zuhudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi asadun nas di dunia, yang paling zuhud di dunia. Beliau tidak menginginkan mengumpulkan harta, menyimpan harta, kecuali sesuatu yang akan dipakai untuk bayar utang. Nah, hatta satu dinar bagikan. Nah, yang disimpan hanya yang mau dipakai bayar utang. Tidak senang lewat 3 hari masih ada simpanan di rumahnya yang bukan untuk persiapan bayar utang. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidu waladi Adam. Tidak bergelimang harta. Dan beliau berdoa dihidupkan dalam keadaan miskin, dikumpulkan dengan orang-orang miskin. Nah, ini ikhwan fi dinna anzani wa a'azzakumullah. Baik. Rawal Bukhari wa al-Abdullah wa Muslim. Wa fi labdil muslim qala, dalam lafadz Imam Muslim, intahaitu ila nabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa jalisun fi dhilil ka'bah. Naam, aku sampai ke nabi sallallahu alaihi wa sallam, beliau duduk di naungan Ka'bah. Falam marwani, tatkala beliau melihatku qala, beliau menyatakan hum al-aksarun warabbil Ka'bah. Mereka itu al-aksarun, orang yang paling merugi. Rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Dia bersumpah. Demi Rabbnya Ka'bah, mereka itu orang-orang yang paling rugi. Qala fajitu hatta jelastu, aku pun datang sampai aku duduk. Falam atau qara'an kuntu, tidak lama untuk aku berdiri. Fakultu ya Rasulullah, aku menyatakan wahai Rasulullah, Idaka ummi wa abi, tebusanmu, bapakku dan ibuku, manhum, siapa mereka? Siapakah orang yang dicatakan al-aksarun? Orang yang paling merugi. 6. Qala, kata beluhum, al-aksarun amwalan. Dan orang-orang yang paling banyak hartanya. 6. Orang-orang yang paling banyak hartanya itu orang-orang yang paling merugi nanti yaumul qiyamah. Baik, orang-orang yang banyak hartanya itu orang paling banyak berdagang. Baik, orang-orang banyak mengelola hartanya, mereka orang yang paling banyak kerugiannya. Nah, hum al-aksarun amwalan, aksarun, mereka orang banyak hartanya, illa kecuali yang tidak merugi nantinya, orang yang kaya di dunia ini dan nanti di akhirat tidak rugi. Man qala hakadha wa hakadha wa hakadha. Nah, yang membagikan hartanya. Min baini yadai, di depannya. Wa min khalfi, di belakangnya. Wa an yamini, di samping kanannya. Wa an shimali, di samping kirinya. Wa qalilun mahum, dan sedikit mereka yang demikian. Al-hadith. Sedikit orang-orang yang modelnya demikian. Orang kaya tapi membagi-bagikan hartanya, nah itu sedikit. Baik. Ikhwan fiddin anzani wa a'azakumullah. Orang-orang yang banyak hartanya di dunia, nah, mereka orang-orang yang paling rugi di akhirat. Tatkala mereka tidak membagikan hartanya di dunia ini. Nah, merugi sedikit pahalanya di akhirat. Hartanya disimpan, tatkala dia mati, itu milik ahli warisnya. Tidak bisa menemani dia di alam barzakh. Nah, orang yang merugi. Baik. Rawi Ibn Majah muhtasaran, al-aksarun hum al-asfalun yawm al-qiyamah. Al-aksarun, orang-orang yang banyak hartanya ini di dunia, mereka itu al-asfalun, mereka orang yang paling bawah pada hari kiamat. Kenapa paling bawah? Karena hisabnya panjang, banyak hartanya, lama hisapnya, sehingga mereka bagian bawah pada hari kiamat. Illa man qala hakadha wa hakadha, kecuali yang demikian dan demikian, jadi membagi bagian harta. Nah, ini ikhwan fiddin anzani wa a'azakumullah. Baik. Jadi, hadis-hadis yang kita bacakan ini menunjukkan kepada kita di antaranya at-targhib fi shadaqah, anjuran untuk bersedekah. Anjuran untuk bersedekah. Kemudian juga dari hadisnya Butar ini menunjukkan khusnu adabi di Abi Dzar ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya adabnya Abi Dzar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ada bersama di dalam Sahih Muslim, secara Sahih Muslim disebutkan bayanu husnil adabi ma'al akabir, penjelasan bagusnya ada bersama orang-orang yang lebih tua. Nah, orang-orang yang lebih senior. Fa'anna as-saghira idza ra'a al-kabira munfaridan. Orang-orang yang kecil jika melihat orang yang seniornya sendirian, wala yajlis ma'ahu, tidak duduk bersamanya, wala yulazimuhu illa bi'idni minhu, tidak bergabung di situ kecuali dengan izinnya. Nah, kemudian juga dari hadisnya Abu Dzar menunjukkan taqdimul wafa' dain ala shadaqati tatawwu, didahulukan bayar utang atas shadaqah tatawwu, bayar utang didahulukan, itu wajib. Nah, sedekah tatawwu itu ditunda. Nah, juga di sini menunjukkan jawazul istiqrar, bolehnya berhutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berhutang, tapi untuk apa? Yang juga perlu dimengerti. Itu perkara-perkara yang mungkin penting dan mendesak. Bagi perkara-perkara yang tidak penting, nah, tidak perlu untuk sampai utang. Karena utang itu berat. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqdhan. Jiwa seorang mukmin terkait dengan utangnya sampai diselesaikan. Nah, ini tidak bermudah-mudahan untuk utang. Jadi, ini manhidina ansani wa'azabu. Qala wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kuntu amsi ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nahlil ibrati ahli Madinah. Abu Hurairah, aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di kebun kurma di sebagian penduduk Madinah. Faqala ya Abu Hurairah, halakal muktsiruna illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha salasa marrat. Wahai Abu Hurairah, celaka orang-orang yang banyak harta kecuali orang yang demikian demikian demikian, disebutkan 3 kali. Hasa bi kafai an yamini, hasa, beliau cidukkan dengan kafai, kedua telapak tangan beliau menunjukkan memberi, ke samping kanan, samping kiri, membaikin aja ke depannya. Jadi memberikan ke kanan, ke kiri, ke depan. Wa qalilun mahum, dan sedikit orang yang demikian. Al hadis rawahu Ahmad wa rawatu siqatun wa Ibnu Majah bi nahwi. Seperti hadis yang sebelumnya. Sebelumnya dari Abu Dzar, ini dari Abu Hurairah. Ya, semakna. Qala wa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala wala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nahnu al-akhiruna, kami umat yang terakhir, umat yang terakhir dibandingkan umat-umat terdahulu, karena umat penutup nabi-nabi yang terakhir. Al-awwaluna yawmal qiyamah, tapi yang pertama pada hari kiamat, yang pertama nanti yang masuk dalam surga. Umat yang terakhir kedatangannya di dunia yang pertama yaumul qiyamah. Wa innal aktsarina hum al asfalun. Dan orang-orang yang banyak hartanya mereka itu yang paling bawah. Nah, lama dihisabnya. Ilam man qala hakadha wa hakadha an yamini wa an yasari wa min khalfi wa baina yadayhi. Kecuali yang demikian, demikian, demikian. Di sebelah kanannya, sebelah kirinya, belakangnya, depannya. Nah, wa yakhi bi thawbihi, beliau ambilkan, cakupkan dengan pakaiannya. Ibnu Hibban fi sahihi. Nah, di semana dengan hadis yang tadi. Ya. Makna dengan hadis yang tadi. Orang-orang yang banyak harta di dunia ini mati itu al-mukillu min al-amal soleh. Orang yang sedikit beramal soleh dari kiamat. Dan sedikit pahalanya. Karena orang-orang yang bergelimang harta di dunia ini mereka lalai, terlalaikan dengan hartanya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga pahala mereka sedikit dan mereka naam taib al-asfalun, ya, paling bawah, paling rendah yang yaumul qiyamah. Warwa Ibnu Majah biikhtisarin wa qala fi awwalihi. Ibnu Majah meriwayatkan dengan ringkas dan berkata di awal wailun lil muksiri, celaka bagi orang-orang yang banyak hartanya. Banyak harta tapi tidak mau bagi-bagi hartanya. Nah, baik. Qala hafiz wa fi hadzal ma'na hadis katsira tadur ala hadzal ma'na wa ikhtasarnaha. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan banyak hadis-hadis yang semakna dengan ini. Nah, kami meringkas. Okay. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau memiliki kitab Mukhtasar Talqin wa Tarhib. Satu jilid tipis. Nah, khawan fi dina azani wa a'azakumullah. Baik. Jadi sudah kita lewati naam tentang zuhud, bagaimana rendahnya dunia. Dunia itu naam dipakai seperlunya karena kita itu dalam keadaan safar, sehingga orang safar itu membawa bekal seperlunya, tidak semuanya, bukan semaunya. Nah, dibawa sebagai perbekalan perjalanannya menuju akhirat. Nah, dan orang-orang yang mendapatkan bergelimang harta besar, sangat-sangat besar kemungkinan untuk menyimpang. Nah, karena fitnah. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Nah, kecintaan kepada harta itu sangat berbahaya. Lebih bahayanya serigala yang kelaparan dilepas di kandang kambing. Nah, ini ikhwani fitina azani wa azakullah. Nah, sekarang kalau kita mungkin berpikiran itu semua adalah teori. Sekarang kita akan masuk bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dan salafuna soleh. Nah, apakah mereka-mereka ini bergelimang harta? Apakah mereka-mereka hidup dengan kenikmatan, kesenangan? tak akan lanjutkan di sini. Qala rahimahullah faslun fi aisy salaf. Pasal tentang kehidupan salaf. Bagaimana kehidupan mereka? Disebutkan fotonya aifi kaifiyati ma'isatihim. Kaifiyah. Nah, kehidupan mereka. Fi ayyami hayatihim. Di hari-hari kehidupan mereka. Bagaimana sih? Nama isya mereka. Kehidupan mereka. Kehidupan salafun as-salih. Bayan kaifiyati ma'isyati Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ayyami hayati. Dan juga bagaimana sih kehidupan Rasulullah dalam masa-masa hidup beliau. Itilah di rukihi sampai waktu dicabutnya nyawa beliau as-syarifah yang mulia. Nah, terus kita lihat bagaimana keadaan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga para sahabat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Mastabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ta'amin salasata ayyamin tiba'an hatta qubita. Tidak kenyang keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ta'amin dari makanan salasata ayyam tiba'an 3 hari berturut-turut ya, hatta qubida sampai beliau wafat. Tidak pernah Rasul dan keluarganya itu selama 3 hari kenyang terus. Nah, tidak pernah Rasulullah selama 3 hari dalam keadaan kenyang terus, cukup terus. Fi riwayatin qala Abu Hazim ra'aitu Abu Hurairah yusiru bi isba'ihi miraran yaqul. Aku melihat Abu Hurairah mengisyaratkan dengan jarinya berkali-kali dan menyatakan wallazi nafsu Abi Hurairah bi yadihi. Demikian jiwa Abu Hurairah di tangannya mazhabia Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu dan keluarganya kenyang salah satu ayam selama 3 hari bahan berturut-turut min khubsi khilmatin dari roti gandum hatta faraqat dunia sampai belum berpisah dengan dunia. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, ini keadaan Rasulullah yang pernah kenyang selama 3 hari berturut. Ini menunjukkan Rasulullah itu karena kehidupan yang utama adalah kehidupan akhirat. Nah, sehingga Rasulullah SAW tidak senantiasa dalam keadaan kenyang, senantiasa dalam keadaan gembira, berkelimang harta, tidak. Nah, makanan yang dimakan beliau pun sederhana. Bukan makanan yang mewah, bahkan tidak pernah beliau menjumpai nan tepung yang halus, roti-roti kasar yang beliau makan. Nah, ini keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai beliau berjumpa dengan Rabb-nya. Nah, juga dalam hadis ini menunjukkan kepada kita kesabaran keluarga atau istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan susahnya kehidupan. Nah, dalam keadaan susah kehidupannya, makan serba kekurangan, di mereka nanti yadkhul jannah qabla ghairihim, mereka-mereka ini, baik orang-orang susah ini akan masuk ke dalam surga sebelum yang lainnya, orang-orang tersibukkan dengan dunianya. Nah, baik, ini gambaran hidup Rasulullah dan keluarganya. Kehidupan kita lebih baik, melebihi kehidupan Rasulullah SAW dalam masalah dunia. Tapi lisan-lisan kita lebih sering, lebih banyak mengeluh dengan keadaan kita. Belum ada apa-apanya dengan Rasulullah SAW, juga para sahabat. Nah, kemudian di hadis berikutnya, wa ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala, kana Rasulullah SAW yabitu layali mutatabi'ah walu tawina. Rasulullah SAW bermalam beberapa malam berturut-turut dalam keadaan keluarganya kelaparan. La yajiduna 'asya, mereka tidak mendapatkan makan malam. Fa inna ma kana aktsaru khubzihim as-sa'ir, mayoritas roti mereka adalah roti gandum, roti yang kasar. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Nah, ini kehidupan Rasulullah SAW. Sambil Umar Khattab nangis melihat tatkala masuk ke rumahnya Rasulullah SAW, tidak ada perawat rumah tangganya. Ya. Ngecap di punggung Rasulullah SAW bekas tikar yang kasar. Dalam keadaan beliau sayyidu waladi adaban binnya umat manusia. Nah, itulah kehidupan Rasulullah SAW. Bukan ittiraran, bukan terpaksa keada, ya. Timbang itulah pilihan. Nah, qala wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma sabi'a alu Muhammadin min khubzi sa'ir wa mumayyiz mutadabbi'in hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kenyang keluarganya Muhammad dari roti gandum dua hari berturut-turut sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Bukhari wa Muslim. Fi riwayat Muslim qalat, laqad mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma syabi'a min khubzin wa zaitin min yawmin wahid marratain. Dan sungguh-sungguh wafat Rasulullah SAW, beliau tidak pernah kenyang dari roti dan minyak dalam satu hari dua kali. Dia tidak pernah kenyang makan roti dan minyak sehari dua kali, tidak pernah. Nah, itulah gambaran kehidupan Rasulullah SAW. Nah, yang kehidupan kita lebih mapan dibanding yang kehidupan Rasulullah SAW. Qala wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini salah seorang sahabat yang kaya. Dan dihabarkan Rasulullah dahul jannah. Nah, masuk ke dalam surga dalam keadaan merangkak. Nah, Abdurrahman bin Auf belum menyatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yasba huwa wal ahlu min khubzi sa'ir. Kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah kenyang, beliau dan keluarganya, di roti gandum. Rawahul Bazzar bi isnadin hasan. Roti yang paling sederhana, roti yang paling kasar. Enam. Tak lagi lebih dari itu. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna marra biqaumin baina aydihim syatun baina aidim syatun masriyah. Abu Hurairah melewati suatu kaum yang di hadapan mereka ada kambing yang kambing bakar. Fadahu Abu Hurairah pun diundang untuk makan bareng. Fabayakula, beliau enggak untuk makan. Fakabala, beliau menyatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar dari dunia ini dan meninggal wala masfa min khubz sa'ir, dan tidak kenyang dari roti gandum. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi. Nah, ini khani fitina azani wa azakum. Keadaan Rasulullah. Walawi an Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, masa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin sab'atain hatta faraqa dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dalam sehari dua kali kekenyangan sampai beliau meninggal dunia. Rawahu Tabrani. Nah, ini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma kana yabqa ala ma'idati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min khubzi sa'ir qalilun wala katir. Tidak ada tersisa di meja, ya, di hidangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari roti gandum, sedikit tidak pula banyak. Tidak tersisa. Dimakan semua. Kenapa? Karena sedikit, ya. Tidak tersisa sedikit apalagi banyak. Rautau Brawan Ibn Sa'din Hasan tadi sebutkan tidak pernah dalam sehari kemudian kenyang dua kali. Nah, mungkin sekali dimakan habis. Fi riwayatin lau ma'rufiat ma'idatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min baini yadai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha khudlatun min ta'amin qat. Tidak diangkat hidangan Rasulullah di depan Rasulullah dan di hidangan itu ada sisa makanan sama sekali, enggak ada. Enggak pernah tersisa karena sedikit. Tidak ada tersisa hidangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahu Ibnu Abi Dunya illa an qala wa ma rufi'a baina yadayhi kisratun fadlan hatta qubida. Tidak diangkat di antara di hadapan beliau kisrah. Nah, kisrah itu pecahan roti remuan, roti sisa, ya, sampai beliau wafat. Wali Tirmidzi wa hasana min hadis Abi Umamah qala, ma kana yafdhulu an ahli baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam khuzu sa'ir. Tidak pernah tersisa dari ahlul bait, dari keluarganya Nabi sallallahu roti gandum. Kenapa? Karena sedikit. Tidak bergelimang harta, tidak bergelimang makanan. Nah, ini dari keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersama dengan itu beliau hamba Allah yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu alaihi wa sallam.